perbuatan baik itu tidak jadi baik hanya dari namanya. Termasuk ngaji ini. Ngaji ini baik, ya. Istilah ngaji itu baik, aktivitas ngaji itu baik. Tapi perbuatan baik itu kalau dalam Islam yang belajar filsafat akhlak pasti paham bahwa sebuah perbuatan baik itu dilihat yang pertama niatnya juga harus baik. Perbuatannya baik tapi niatnya jelek, ya jadinya tidak disebut perbuatan baik. Kemudian prosesnya juga harus baik. Tidak boleh ada perbuatan baik kok dilakukan secara jelek. Itu kalau istilahnya Ghazali, sering saya sitir, seperti orang mencuci tapi dengan air kencing. Mencuci dengan air kencing itu niatnya baik, aktivitasnya baik. Niat mencuci itu kan ingin membersihkan, aktivitas mencuci juga baik, tapi prosesnya jelek karena nyucinya pakai air kencing. Yang terjadi bukan bersih tapi malah nambah kotor. Yang ketiga, hasilnya juga harus baik. Kalau hasilnya tidak baik, ada yang salah. Niatnya membantu orang, kok lahirnya marah orang jadi tersinggung, jadi nambah musuh, berarti ada yang salah. Niatnya menyebarkan kebenaran, kok hasilnya malah tawuran, berarti ada yang salah. Dan yang terakhir, efeknya. Mungkin niatnya sudah baik, prosesnya sudah baik, hasilnya juga baik, tapi ketika efeknya jelek, kemungkinan perbuatan itu belum utuh sebagai kebaikan. Kamu melakukan kebaikan dari awal sampai akhir baik, tapi efeknya kok jadi jelek. Kamu merasa besar, kamu merasa sombong, kamu merasa jadi orang yang derajatnya tinggi. Ini efek. Ya nanti banyak efek-efek yang lain. Mungkin tidak di dirimu, di orang lain. Mungkin di masa depan, mungkin di kelompok yang lain, itu namanya efek. Efeknya kalau jelek, ada yang harus dicek lagi dari perbuatan kita. Jadi, apapun perbuatan baik itu dia belum bisa disebut baik kalau empat unsur tadi belum terlihat. Apapun itu, apakah itu ngajikah, dakwahkah, apalagi membantu orang lainkah, menyebarkan kebenarankah, itu niatnya harus baik, prosesnya harus baik, hasilnya harus baik, efeknya harus baik. Ngaji ini maka harus diniati dari awal yang baik, proses ngajinya juga dilakukan dengan baik. Ya proses itu kan mulai kamu datang ke sini, duduk, mendengarkan, mencari hikmahnya, itu dilakukan dengan baik. Berangkat ke sini kok sambil bawa motornya temennya tanpa pamit, itu kan prosesnya jelek. Ngajimu baik tapi temenmu misuh-misuh karena motornya kamu bawa ke sini tanpa pamit, itu kan jelek. Hasilnya juga harus kelihatan baik. Kok hasilnya jelek? Gara-gara ngaji ini kok kamu malah jadi rusak. Kamu malas melakukan kebaikan, berarti hasilnya jelek. Dan efeknya, jangan sampai ngaji ini membawa efek yang tidak cocok untuk kebenaran, kebaikan, keindahan hidup.